Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara kaum muslimin pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syamid Hafidhullah ta'ala. Pada kesempatan hari ini di edisi hari Senin tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2024. Dan telah hadir di studio di tengah-tengah kita bersama narasumber kita yaitu Al-Ustaz Muhammad Umar Syamid Hafidhullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara kaum muslimin, untuk membaca kartu kita langsung ke materi Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari kitab dan sunnah. Dan kita masih pada bab al-amr bimuhafadah ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan menjaga adab-adab sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-165. Yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala qama fina Rasulullah sallam bimaw'idhatin, bahwasanya pernah Rasulullah sallam berdiri di hadapan kami memberikan nasihat. Ya ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allah hufatan uratan ghulula kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwal al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamah Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadu bihim dhat al-shimal fa'aqulu ya Rabbi ashabi فيقال إنك لا تدري ما أخذت أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia, anaknya sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdiri, berkhutbah, memberikan nasihat. Perlu dicatat, barakallahu fikum, bahwa khutbah-khutbah Rasulullah SAW ada yang memang sudah tertentu, seperti khutbah Jumat, khutbah hari raya, khutbah ketika salat kusuf, khutbah ketika berbagai macam momen-momen yang memang sudah ditentukan secara syar'i ada khutbahnya. Tetapi ada khutbah-khutbah yang sifatnya aridah. Aridah itu insidental, tidak berkait dengan sesuatu. Hanya saja ketika Rasulullah SAW mendengar ada yang perlu ditegur atau perlu dinasehati, beliau akan berdiri dan memberikan nasihat. Seperti pernah terjadi ketika orang yang mengambil zakat atau yang ditugaskan mengambil zakat, memberikan zakatnya kepada Nabi, ini zakat dari mereka dan ini hadiah untukku. Begitu Nabi mendengar kalimat dan ini hadiah untukku, Nabi bangkit berdiri dan berkhutbah. Ketahuilah bahwa ada seseorang yang berkata, ini zakat kalian dan ini adalah hadiah untukku. Afala jalasa inda abihi au ummi? Tidakkah dia duduk di rumah ibunya atau di rumah bapaknya? Kemudian lihat, apakah manusia memberikannya hadiah? Artinya, diingatkan, ditegur, dinasehati, bahwasanya hadiah tersebut diberikan dalam rangka tugas. Kalau dalam rangka tugas, maka berikan kepada yang menugaskan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebab kalau dia duduk di rumahnya, di rumah ibunya atau bapaknya, apakah manusia akan memberikannya hadiah? Tidak. Dia diberi hadiah karena dia sedang tugas mengambil zakat. Demikian pula dalam momen-momen lain, Rasulullah SAW berdiri berkhutbah tidak tertentu saja, tetapi kadang-kadang ada sesuatu hal beliau berdiri dan berkhutbah. Kali ini Rasulullah SAW memberikan nasihat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla. Dalam riwayat lain disebutkan buhma juga, yang keempat. Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan hufatan, bertelanjang kaki. Yakni tidak memakai alas kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Uratan, tidak berpakaian sama sekali. Ghurla, makna ghurla adalah lam yukhtatan, belum dikhitan. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini mengingatkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW bacakan ketika itu. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan kalian, demikian pula kami akan kembalikan seperti itu. Kama bada'na awwal khalqin, sebagaimana permulaan kami ciptakan, nu'iduh, seperti itu pula kami akan mengulanginya. Wa'dan 'alaina, itu janji dari kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, dan sungguh kami akan melakukannya. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan mengembalikan seperti permulaan penciptaan. Permulaan penciptaan manusia ketika lahir tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, dan belum dikhitan. Nu'iduhu, kami akan kembalikan seperti itu nanti. Yani yaumul qiyamah, di padang mahsyar, dikumpulkan manusia dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dikhitan. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berarti sebagian kita melihat aurat sebagian yang lain. Berarti sebagian kita melihat aurat yang lain. Maka Nabi menjawab, al-amru ashaddu min dhalik. Urusannya lebih dahsyat dari itu, wahai Aisyah. Ikhwan ibn A'azak mau dijawab, al-amru ashaddu min dhalik. Perkaranya lebih dahsyat lagi. Artinya tidak mungkin mereka mengurusi aurat orang lain. Yang mereka pikirkan yang lebih besar. Subhanallah, kenyataan memang demikian. Apalagi nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar, siapa yang akan memikirkan aurat orang lain? masing-masing akan memikirkan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Para anbiya ketika diminta syafaat, jawabannya nafsi, nafsi. Para anbiya, para nabi, para rasul. Apalagi orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul. Yang Allah katakan gambarannya dalam ayat lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Kata Allah, hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, enggak mempedulikan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, tidak mempedulikan bapaknya dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan anak-anaknya. Saya ulangi kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Setiap orang saat itu nanti di padang mahsyar yaumul qiyamah tidak memikirkan saudaranya, tidak memikirkan bapaknya dan ibunya, tidak mempedulikan istrinya dan anak-anaknya. Mengapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, masing-masing orang memiliki urusan yang menyibukkan dirinya. Apakah saya akan masuk surga atau neraka? Apakah amal saya akan diterima oleh Allah atau tidak? Apakah saya akan selamat atau akan celaka? Maka apalagi memikirkan aurat orang lain. Al-amru ashaddu min dhalik. Urusannya lebih dahsyat dari itu. Kata Nabi SAW setelah menggambarkan bahwa kalian akan dikumpulkan nanti di hadapan Allah yaumul qiyamah. Dalam keadaan hufatan, uratan, ghurula. Dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan belum dikhitan. Seperti penciptaannya pertama kali. Kemudian kata Nabi, ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, makhluk yang pertama dari makhluk-makhluk yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innahu sayuja birijal, dan ketahuilah sesungguhnya akan datang, akan didatangkan nanti beberapa laki-laki, kata Nabi, beberapa manusia yang ternyata dihalau, dihalangi dari telagaku ke arah kiri. Aku katakan, ya Rabbi, ashabi, wahai Rabbku, mereka sahabat-sahabatku, mereka saudara-saudaraku. Nabi mengetahui bahwa itu adalah saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, karena ada ciri-cirinya. Apa itu? Di dalam hadis lain disebutkan ciri-cirinya. Aku kenali mereka. Dalam keadaan putih tangan dan kakinya dan putih wajahnya. Yani dengan lafaz ghurran muhajjalin min atharil wudu. Aku tahu umatku dengan ciri-ciri ghurran muhajjalin. Ghurran itu putih di wajah. Muhajjal adalah putih di kaki-kaki dan tangan-tangannya. Yani itu istilah biasa dipakai untuk kuda. Kuda kalau hitam dan di wajahnya ada putih disebut ghurran. Dan ada kuda yang kaki-kakinya saja putih sampai lutut disebut muhajjal. Ghurran muhajjalin. Aku kenal umatku, aku tahu umatku, ghurran muhajjalin. Tetapi mengapa kok dihalau dari telaga Rasulullah SAW? Innahum ummati, mereka adalah umatku, mereka saudaraku. Faqala innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalimatnya ahdathu. Dari kata hadathan. Hadath adalah sesuatu yang baru. Berarti yang dihalau tadi adalah dia sholat memiliki tanda-tanda bekas wudu, yaitu putih wajah, putih tangan dan kakinya. Tetapi mereka mengada-adakan muhdatsatil umur, mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama. Mengada-adakan muhdatsat ay mubtada'ah, perkara-perkara bid'ah. Dan kemudian ketika tahu kalau mereka mengada-adakan ajaran baru, perkara baru, muhdatsatil umur, maka Nabi pun berkata seperti ucapan hamba yang saleh, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka ketika aku ada di tengah mereka. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salam. Yani ketika Nabi Isa alaihi salam mengetahui ternyata umatnya justru menuhankan dirinya, menganggap Isa sebagai anak Tuhan dan seterusnya, maka Nabi Isa berlepas diri dengan kalimat wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku ada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, adapun setelah engkau wafatkan aku, kunta antar raqibu alaihim. Adapun setelah aku wafat, maka engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu akan menjadi persaksian. Artinya engkau menyaksikan segala sesuatu. Adapun aku menyaksikan mereka ketika aku hidup di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, adapun ketika aku sudah wafat, maka antar raqib alaihim. Kunta antar raqib alaihim, maka engkau lah ya Allah yang mengawasi mereka. Maka Nabi Muhammad SAW juga berkata, aku katakan seperti ucapan Nabi Isa. Aku katakan seperti ucapan hamba yang saleh. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku ada tengah mereka. Adapun setelah aku diwafatkan, maka engkau lah ya Allah yang lebih tahu tentang mereka. Engkau lah yang menyaksikan mereka. Fayuqaluli, maka dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddin, sesungguhnya mereka terus murtaddin, keluar dari agama. Ini mereka terus satu persatu keluar dari agama. Dengan apa? Dengan berbagai macam kekafiran, penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, dan seterusnya. Mundu faraqtahum, sejak engkau meninggalkan mereka. Setelah Rasulullah SAW wafat, yang pertama murtad adalah suku Banu Hanifah. Orang-orang di Taif dan beberapa orang-orang A'rab. Orang-orang A'rab, orang-orang yang di Badiah, yang di Badui. Sehingga ketika mereka disuruh membayar zakat oleh Khalifah Abu Bakar, mereka berkata, ngapain bayar zakat? Bukankah Nabi telah wafat? Bukankah Rasul sudah tidak ada? Apa perlunya aku membayar zakat? Seakan-akan setelah Rasulullah SAW wafat, agama tidak perlu ditegakkan. Seakan-akan setelah Rasulullah SAW wafat, tidak perlu lagi ibadah. Maka Abu Bakar pun tegas menyatakan, kalau kalian tidak mau membayar zakat, maka sungguh aku tidak akan membedakan antara sholat dengan zakat. Sama-sama rukun dari rukun-rukun Islam. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu muncul kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka lah yang dihalau, yang dihalangi untuk masuk ke telaga Nabi, ke telaga Rasul alaihi salatu wassalam, telaga Haud. Ketika Nabi heran ada orang-orang yang memiliki wajah-wajah yang putih dan tangan kaki yang putih karena bekas wudu, kok dihalau? Innahum ummati, ya Rabbi, mereka umatku, mengapa dihalau? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Jelaslah hadis ini sangat berkait dengan judul bab. Apa bab kita yang sedang kita bahas? Al-amr bimuhafadati ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab sunnah. Ternyata di sini hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang memerintahkan agar kita menjaga sunnah, berpegang dengan sunnah, jangan meninggalkan sunnah, dan jangan mengada-adakan bid'ah. Jangan mengada-adakan muhdatsatil umur. Ternyata kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, muhdatsatil umur, ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diatasnamakan Islam, ternyata itu penyebab mereka dihalau, dihalangi dari telaga Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi membelanya, innahum ummati, mereka sahabat-sahabatku, mereka saudara-saudaraku, mereka umatku, Allah katakan kepada Nabinya, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Engkau tidak tahu bagaimana mereka merubah agama, menambahi agama, mengurangi agama, menyelewengkan agama. Innaka la tadri, engkau tidak tahu. Maka Nabi pun mengakui bahwa dirinya sebagai hamba Allah, dirinya sebagai manusia, bisa menjadi saksi atas kaumnya, atas umatnya ketika beliau hidup. Ya Allah, aku menjadi saksi atas mereka, madum tu fihim, selama aku ada di tengah mereka. Falamma tawafaitani, adapun setelah engkau wafatkan aku, kunta antar raqibu alaihim, maka engkaulah yang menjadi saksi atas mereka, aku tidak tahu. Engkaulah yang maha tahu, engkaulah yang maha menyaksikan semua apa yang terjadi pada mereka. Rasulullah SAW menyayangkan, mengapa umatnya mengada-adakan kebid'ahan. Rasulullah SAW sedih, mengapa mereka meninggalkan sunnahnya dan kemudian mengajarkan ajaran-ajaran baru yang bukan dari sunnahnya. Menegakkan cara ibadah baru yang bukan diajarkan olehnya. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang mereka. Aku menjadi saksi atas mereka ketika aku masih hidup. Adapun setelah aku wafat, engkau lebih tahu tentang mereka. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Hadis ini sangat tepat dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab al-muhafadzah 'ala sunnah. Karena di antara faedahnya adalah hendaklah kita mempersiapkan untuk menghadap Allah nanti di padang mahsyar dengan amalan yang saleh, yaitu amalan yang diajarkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, jangan mengada-adakan ajaran baru, jangan tinggalkan sunnah Nabi, dan jangan bikin sunnah-sunnah baru, membuat perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena akan menyebabkan terhalau, terhalang dari telaga Rasul, dari telaga Haud sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin pendengar di manapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar Syawet Hafidullah Ta'ala dalam pembahasan kita Riyadhus Shalihin ya, dalam acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan kini saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya pinjam uang 100 ribu sekitar 20 tahun yang lalu. Apakah saya cukup mengembalikan 100 ribu juga di waktu sekarang? Nah, kalau pinjamnya uang 100 ribu rupiah, saya tegaskan rupiah, ini bukan dengan dolar, bukan dengan emas, bukan dengan apapun, maka dibayarkan setelah 20 tahun atau lebih atau kurang tetap 100 ribu rupiah. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan nilainya sudah enggak ada nilainya. Dulu 100 ribu itu bisa buat beli sekian, sekian, sekian. Sekarang sudah kecil sekali nilai 100 ribu. Iya, bisa jadi seperti itu. Tetapi itu kan terlalu lama sekali memang bayarnya. Ya. Artinya, barakallahu fikum, kesalahan bukan pada hukumnya. Hukum tetap pinjam 100.000 rupiah, bayar 100.000 rupiah. Kalau engkau mau pinjam dalam waktu yang lama, saya pinjam uang 100 juta, tapi bayarnya nanti ya, mungkin 10-20 tahun ke depan. Maka harus dipikirkan dengan mata uang yang stabil. Karena waktunya bakal panjang. Kalau 100 ribu saya kira tidak akan panjang. Apa beratnya biar 100 ribu? Artinya paling hitungan hari atau hitungan pekan bisa bayar. Sampai 20 tahun itu kayaknya agak aneh. Kecuali kalau memang besar, 100 juta, 200 juta, saya minta waktu 10-20 tahun ke depan. Maka yang memiliki harta untuk meminjamkan kepada orang tadi, berpikir ke arah sana. Khawatir turun nilainya. Gini saja, gimana kalau kita transaksinya dalam bentuk dolar saja, atau dalam bentuk emas. Silakan kamu uangkan emasnya, terserah itu urusan kamu, tapi pinjam dari saya, dan saya berikan kepadamu emas sekian gram. Sehingga tidak akan berubah banyak. Stabil. Barakallahu fiik. Kalau memang diperkirakan akan panjang. Tetapi saya kira kalau 100 ribu itu biasanya bukan transaksi yang akan panjang. Mungkin kelupaan aja itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah orang tua muslim yang meninggal dalam keadaan banyak dosa akan tetap diazab di alam kubur walaupun anaknya mendoakan ampunan untuknya? Kalau gitu apa gunanya doa? Ya. Barakallahu fikum. Doa itu bisa dikabul, bisa tidak. Artinya ada harapan untuk dikurangi azabnya di kuburnya. Ada harapan untuk dikurangi azabnya nanti yaumul qiyamah dengan doa-doa manusia. Dan untuk itulah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan disunahkan untuk menyolatkan jenazah. Yang intinya didoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa'sikhalahu. Ila akhir. Barakallahu fikum. Disunahkan, diajarkan untuk mendoakan karena kita berharap doa itu dikabul. Apalagi dari anaknya sendiri. Apalagi dari anaknya sendiri mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan dikabulkan dan orang tua itu dimaafkan. Sehingga berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah dengan hati yang berharap. Kalau dikatakan apakah orang tua akan tetap diazab walaupun anaknya mendoakan, maka anaknya akan mendoakan dengan tidak semangat. Ah, percuma akan tetap diazab. Ini barakallahu fikum, jelas kesalahan besar. Berharaplah kepada Allah. Mudah-mudahan dikabulkan dan dikurangi azabnya atau dihilangkan azabnya atau dimaafkan oleh Allah dengan doa anaknya untuk orang tua. Berharaplah dengan sungguh-sungguh agar Allah memaafkannya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'afihi, maafkanlah dia. Wa'afu anhu, maklumilah dia. Berharap agar Allah memaafkannya. Mudah-mudahan dikabulkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas faedah-faedahnya. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Telah kita ikuti bersama ya sesi atau serangkaian acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah taala bersama Ustaz Muhammad Umar Syed Hafidhullah taala. Dan insyaallah kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.